زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قال الإمام السعدي رحمه الله: وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء وسأل الله في جميع أحواله قائما أو قاعدا ومضطجعا، وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره. الله سبحانه وتعالى بالفرمان: وإذا مس الإنسان ضر دعانا. Apabila manusia tertimpa musibah, mara bahaya, penyakit dan yang semisalnya, maka manusia tersebut bersegera berdoa kepada kami, minta kepada Allah, baik berbaring, duduk, berdiri, dalam keadaan apapun mintanya, ya Allah saya lagi susah, ya Allah, doa terus. Falamma kashafna anhu dhurrah, maka tatkala kami sudah menyingkap kesusahan pada dirinya, artinya hajat kebutuhannya sudah dikasih oleh Allah, maka dia berpaling. Kalam yaduna ila dhurri masah, seakan-akan dia tidak pernah berdoa lagi, meminta lagi kepada kami untuk menyingkap mara bahaya yang menyelimutinya. Kadzalika zayyana lil musrifin, demikianlah kami berikan, kami hiasi terhadap orang-orang yang berlebihan, disebabkan karena mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Kata Imam Sa'd rahimahullah, hadza ikhbarun an tabi'atil insan. Ini merupakan kabar berita tentang tabiat manusia. Min haitsu huwa, tabiat manusia pada dasarnya seperti itu. Mana idza masau dur, ketika manusia tertimpa musibah dari rasa sakit, musibah atau apapun itu, kemiskinan, butuh ini, butuh itu, banyak kebutuhan manusia, maka dia bersungguh-sungguh dalam berdoa, minta, berdoa, minta, berdoa, minta kepada Allah. Dia berdoa, minta kepada Allah pada setiap keadaannya, berdiri, duduk, berbaring, bahkan merengek-rengek di dalam doanya, supaya Allah menyingkap kesusahan yang ada pada dirinya. Doa, doa, doa, doa. Tapi tatkala kami sudah menyingkap kesusahan tersebut, falamma kashafna anhu dhurrah, ketika mara bahaya, kesusahan, kesulitan sudah kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang tersebut, dicukupi. Mara, dia pun berjalan, dia pun berpaling, seakan-akan tidak pernah susah sebelumnya. Aistamara bi ghaflati muridan 'an rabbih, dia pun masuk lagi pada kelalaiannya. Jangan, jangan seperti itu. Mau sudah dipenuhi kebutuhannya oleh Allah atau belum, terus. Dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang ingin dikabulkan doanya, maka hendaknya dia terus berdoa. Artinya apa? Dikala lapang dan dikala sempit. Dikala sempit ya terus berdoa, tapi ketika dikala lapang dia enggak mau berdoa, jangan, salah. Karena akan susah lagi. Contohnya seperti siapa? Seperti siapa? Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Ketika sempit, apa? Langsung dikabulkan doanya. Kenapa? Karena ketika dikala lapang, Nabi Yunus selalu berdoa. Apa dalilnya? Walaula kana minal musabbihin. Walaulah seandainya Nabi Yunus bukan termasuk dari hamba-hamba kami yang selalu bertasbih, berdoa, berzikir. Musabbihin, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah dikala lapang. Perhatikan. Kalau mau dikabulkan doanya ketika susah, maka ketika lapang ini harus juga banyak doa. Jangan ketika sempit saja kita banyak doa, jangan. Ketika lapang, banyak duit, nikmat ini, nikmat itu, Masya Allah. Sama, itu juga jangan malas-malas berdoa. Sehingga rahasianya Nabi Yunus alaihissalam dikabulkan doanya dalam keadaan beliau masih di dalam perut ikan, di kegelapan malam, di perut ikan, di dasar lautan. Kan susah itu. Ya. Naam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Karena apa? Ketika lapang. Nah, Nabi Yunus alaihissalam selalu bertasbih. Bertasbih kepada Allah, memuji Allah, mengingat Allah, zikir kepada Allah, mensucikan Allah, minta kepada Allah, sehingga ketika sempit langsung dikabulkan doanya. Sehingga apa? Nah, perhatikan ketika lapang. Ketika sudah banyak duit, nikmat ini, nikmat itu dipenuhi. Ini jangan lupa doa nih, jangan lalai di sini. Berpaling, na'udzubillah. Mentang-mentang sudah sukses, dia berpaling dari Allah. Mentang-mentang sudah tercukupi kebutuhannya, dia pun malas-malas berdoa. Ah, ini bahaya. Kenapa? Nanti ketika susah lagi, jatuh lagi, miskin lagi, dia nangis-nangis. Minta lagi pada Allah. Jangan seperti itu. Jangan lalai. Sehingga ibadah itu ketika lapang dan ketika susah sama harus. Nah, ghaflatin mu'ridan 'an rabbih, dia pun berpaling dari Allah, lalai kepada Allah, ka'anna ma ja'ahu dzurruh, seakan-akan sebelumnya belum pernah terkena musibah, mara bahaya. Fakasyawallahu 'anhu, maka Allah singkap, Allah tolong, Allah berikan kebutuhan kepada orang tersebut. Fa'ayyadzul min a'zam min hadzal dzulm, tidak ada kezaliman yang lebih besar dibandingkan kezaliman ini. Yadzlu minallah qadha ghardah, dia minta mohon pada Allah untuk dipenuhi hajat kebutuhannya. Idza analahu iyyahu lam yanzur ila haqqi rabbih, ketika Allah penuhi hak-hak kebutuhannya, kecukupannya, Allah berikan kecukupan, maka dia pun tidak mau kembali kepada Allah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir, bertasbih, mengingat Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, tidak mau, berpaling, lalai. Wa kana laysa 'alaihi haq, seakan-akan dia tidak memenuhi hak kepada Allah. Wa hadza tazyinun minasyaitan, ini merupakan tipu daya, hiasan dari syaitan. Zayyana lahu ma kana mustahjinan mustaqbihan bil uqul wal fitr. Nah, dihiasi sehingga di akal pikirannya, nah, malah menjelek-jelekkan, padahal secara fitrahnya dia ketika susah selalu minta mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin dilapangkan, ya, ingin dilapangkan ketika susah, maka jangan lupa ketika lapang, ketika diberikan nikmat. Nah, maka jangan lupa untuk selalu berzikir kepada Allah. Nah, beribadah ketika susah dan ketika lapang. Jangan ketika susah saja dia sholat tahajudnya rajin, ketika lapang dia tinggalkan itu, jangan. Ketika lapang, ketika sukses, ketika sehat, ketika bagus, ketika masya Allah. Nah, dia pun selalu giat minta, beribadah, rajin. Nah, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah. Istiqamah ketika lapang, juga istiqamah ketika susah. Kenapa? Kalau dia ingin dikabulkan ketika susah, maka ketika lapang pun harus istiqamah. Harus dalam keadaan nam selalu mengingat Allah, memuji Allah. Kadzalika zayyana lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah bagi mereka-mereka yang musrifin, melampaui batas, dihiasi oleh syaitan terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, ketika bisnisnya lancar, masya Allah omsetnya di atas miliaran, lupa taklim aja lupa. Mau ngebantu orang yang susah aja lupa. Lupa atau sengaja lupa. Hal muhim seperti itu. Tapi ketika dia bangkrut, aduh nangis-nangis. Wah ini bahaya nih. Ya, nangis-nangis curhat sana curhat sini kepada manusia. Ah, harusnya kepada Allah. Kepada Allah pun, nah, juga ada kunci-kuncinya. Nah, ada asbab-asbabnya sehingga dia bisa dikembalikan lagi seperti semula. Seperti kisahnya siapa? Nabi Yunus. Perhatikan Nabi Yunus. Ketika susah, ketika dalam keadaan musibah, cepat ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika lapang, ketika nam dalam keadaan sehat walafiat, nam Nabi Yunus selalu bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Sehingga ini kesimpulannya, ibadah ketika lapang harus, jangan lalai. Ibadah ketika susah juga harus. Nah, biasanya manusia lalai ketika lapang. Lalai. Ya, semuanya tercukupi. Ini ada. Semuanya ada. Bahkan na'udzubillah dia malah menyombongkan diri. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.